Tafadhol dibaca sini. Coba di sini Iqbal. Kal hadasi, kaf itu harfu jar. Kal hadasi. Nah, perhatikan kata al-musannif rahimahullah taala, fa idza arafta, apabila anda telah mengetahui, annallaha khalaqaka li ibadatihi, bahwa Allah menciptakan anda untuk beribadah kepadanya. Fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadata la tusamma ibadatan, bahwa ibadah itu tidaklah dinamakan ibadah illa ma'at tauhid, kecuali apabila disertai dengan at-tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan, sebagaimana salat tidaklah dinamakan salat illa ma'at taharah, kecuali di situ disertai dengan taharah salat tersebut. Fa idza dakhala asy-syirku fil ibadati fasadat. Nah, apabila syirik itu masuk ke dalam sebuah ibadah, maka ibadah tadi fasadat, rusak. Kal hadasi, sebagaimana hadas, idza dakhala fit taharati, apabila masuk ke dalam taharah, maka taharah tersebut pun menjadi rusak, batal. Jadi di sini bahasan kita. Nah, baca Iqbal pelan-pelan syarahnya. Ya. Yakni ayo Iqbal syarahnya. Iqbal bingung, bingung dia, jarang baca kitab ya. Ya udah, yang lain dulu, yang lain dulu. Amar ketemu enggak syarahnya? Ayo coba baca Amar. Kama anna sholata, bukan yang itu syarahnya. Yakni, nah, udah, ya ada yang lain dulu, yang lain juga. Ah, udah, coba Iqbal. Minal insi, jangan ngada-ngadain, enggak ada alifnya tuh. Terus abasan, litakula, ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrah wa tamrah. تعيش في هذه الدنيا تصرح وتبرح. لم يخلقك. أجرمياهnya belum sampai situ ya, belum sampai jawazin. Baru ma'rifat bab ma'rifati alamatil irob. Iqbal, Amar, ya, Aldi, Umur, Rusji. Belum nyampe sini belajar ajrumiyah kita ya. Pelan-pelan nanti insyaAllah. Ya, lam yakhlukka. Lam itu harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Maka yakhluk, khalaqa yakhluku itu majizum. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya asuku. Lam yakhlukka, terus? Lam yakhlukka bihada. Nah, terus udah gantian ke Amar. Ayo Amar. Mawjudat min ajli, min ajli an tasta'ina, biha 'ala 'ibadati, annaka la tastati' La tastati apa tastati u apa tastati i? Ajurumiyah, kelas Ajurumiyah kita baru nyampe babu ma'rifati alamati li'rab. Jadi kalau tadi Iqbal keliru, Amar keliru, enggak apa-apalah. Ya, enggak apa-apa. Barakallahu fiik. Ya. Tadi Amar udah kenal itu anta Isha. Udah kenal berarti Amar ya. Oh, kemarin kita belajar ya. Amil-amil yang masuk ke fi'il mudhari. Amil nasib atau amil jazim. An berarti amil amil nasab. Nah, dia adalah an-nasib, ya, amil yang menyebabkan fi'il mudhari menjadi mansub. Baik. Kita baca dulu penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, apabila Anda telah mengetahui bahwa Allah menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya. Yakni idza arafta min hadhil ayah. Apabila Anda telah mengetahui ya ayat ini, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kita sudah tahu ayat ini, wa anta minal insi, dan Anda sendiri dari kalangan jenis manusia. Dakhilun fi hadhil ayati, maka Anda termasuk ke dalam ayat ini. Wa arafta anna Allah ma khalaqaka 'abasan, dan Anda mengetahui bahwa Allah ya ma khalaqaka, tidaklah menciptakan Anda abasan, sia-sia begitu saja. Au khalaqaka litakula, atau Allah menciptakan Anda hanya untuk makan, wa tashraba faqat, atau untuk minum, ta'ishu fi hadhihi dunya wa tasrah wa tamrah, atau Anda hidup di dunia ini kemudian Anda tasrah wa tamrah, ya, bersukaria, bersenang-senang begitu. Ya, tidak dalam keadaan demikian. Nah, lam yakhluqka lihada, maka Allah tidak menciptakan Anda karena hal itu semua. Khalaqakallahu liibadatihi, Allah menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya. Wa innama sakhkhara laka hadhil mawjudat, dan Allah menundukkan untuk Anda hadihil mawjudat, segala hal yang ada di dunia ini. Besi Allah tundukkan untuk kalian sehingga kalian bisa menggunakannya jadi ya, kapal terbang, jadi ya, perahu yang mengangkut barang yang banyak ya di tengah lautan, atau mengangkut kita di tengah jalan sebagai alat transportasi, mobil, motor, dan yang lainnya. Allah menundukkan banyak hal untuk kita. Min ajli an tasta'ina biha ala ibadatih. Nah, ini Allah menunjukkannya ini semua ya agar kalian, agar Anda tasta'ina, yaitu dapat menggunakan hal itu semua dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annaka an la tastati'u an ta'isha illa bihadihil asya', karena Anda tidak mampu untuk hidup kecuali dengan hal-hal ini semua. Wa la tatawassalu ila ibadatillah illa bihadihil asya', dan Anda tidak akan sampai kepada peribadatan kepada Allah melainkan dengan hal-hal itu tadi semua. Nah, berikutnya ya, gantian dibaca sini. Nah, masih kelas Ajrumiyah. Masih kelas Al-Jurumiyah yang baru nyampe bab ma'rifat dalam tiliru. Aldi, coba Aldi. Ulang-ulang Aldi. Sakharaha. Watasroha. Wa tashroba mashtahaita. Hadha syakhtun bahami sya'nul baha'imi mudafun ilaih. Itu jamul haq jamak muzakkar salim adamiyun. Ma uridu. Naam, cukup. Baik, ya. Nah, ini kita belum nyampe pada bab-bab di ajrumiyah nih, ya. Si Aldi udah bisa nih, ya. Jadi ketika kita kemarin udah kenalin dikit, ya. Baik. Mana tadi? Sakharallahu laka li ajli an ta'budah. Maka Allah menundukkannya segala hal yang ada di dunia ini kepada anda li ajli an ta'budahu, agar anda beribadah kepadanya. Laisa min ajli an tafraha, bukan dalam rangka untuk anda bersenang-senang biha, dengan hal-hal yang ada tadi yang Allah tundukkan. Wa tasraha, atau untuk anda ya bersukaria, kemudian wa tamrah, untuk bersenang-senang juga, watafsuqa, kemudian anda membuat kefasikan, watafjura, ya, membuat perbuatan ya, maksiat. Ta'kula watashraba mastahaita, yang anda bisa makan, minum, ya, mastahaita, sekehendak anda, demikian. Ya, atau sebagaimana yang anda inginkan, tidaklah demikian. Mastahaita itu dari fi'il madi, ishtaha, yashtahi. Istaha yastahi. Hada sya'nul baha'imi. Kalau itu lah. Ya, cuma keadaan orang-orang. Apa keadaan hewan? Baha'im. Ya, jamak dari bahima. Ammal adamiyun. Adamiyun itu adalah para manusia. Adapun manusia, Allah Jalla wa Ala khalaqahum li ghayatin 'azimatin. Maka Allah Jalla wa Ala menciptakan mereka li ghayatin, karena ada satu ghayah. Apa ghayah artinya? Tujuan. Ghayah maknanya adalah gharad, tujuan. Tujuan yang azimah. Tujuan yang agung, yang besar, wa hikmatin 'azimatin, dan hikmah yang besar. Apa itu? Wahiyal ibadah. Itu adalah ibadah. Allah menciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin. Ya, ma uridu minhum mir rizqin. Saya perhatikan ma uridu. Min rizqin. Apa i'rabnya di sini? Min rizqin. Pak Hadi, min rizqin. Apa i'rabnya? Ma uridu min rizqin. Ma uridu minhum min rizqin. Yang saya tanya, apa i'rabnya min rizqin? Min rizqin. Apa i'rabnya? Syekh Ainur. Maf'ulun bih, kenapa? Nah, perhatikan. Itu min rizqin majrur lafdhan. Secara lafaz dia majrur. Rizqin secara lafaz dia majrur. Majrur dengan huruf min. Tapi minnya itu adalah min zaidah, tambahan. Bukan min asliyah. Itu adalah min tambahan. Boleh diberikan min zaidah pada lafaz-lafaz di fi'il ma, fi'il yang muta'addi, fi'il yang muta'addi yang langsung kepada maf'ul bihnya tanpa perantara huruf jar, dengan syarat. Dengan syarat fi'ilnya tersebut didahului oleh salah satu dari tiga hal. Nafiyah, nahiyah, atau istifhamiyah. Ya, didahului oleh istifham, atau oleh nahiyah, la, ya, atau la nahiyah, atau nafiyah, ma, la, ya. Ya, bisa dipahami sini. Kemudian, maf'ul bihnya boleh majrur dengan min atau min zaidah. Ya, jadi ini majrur lafdhan maf'ul mansub mahallan. mansub secara posisi, tapi dia lafadznya majrur. Allah tidaklah menginginkan dari mereka rezeki. Ma uridu minhum ar-rizq min rizqin. Nah, Pak Hadi, baca Pak Hadi. Allahumma khalaqaka litaqsimalan an tahtalifa wa tajma'alan malan kama yaf'alu banu adama ba'duhum li ba'din yaj'aluna ammalan ummalan yaj'aluna ummalan yajma'una lahumul makasiba la la Allahu ghaniyun 'anil Allahu ghaniyun 'an hada Allahu ghaniyun 'anil 'alamin wa li hada qala ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون أن يطعموني itu aslinya yutimuni, nunnya itu nun wiqayah, aslinya nunnya adalah nun wiqayah yutimuni. Nah, nanti ada ya domir ya, itu ada domir ya fi mahalli nasbin maf'ulun bih, mahdzuf domirnya. Sama kayak seperti ayat liya'buduni illa liya'budun. Aslinya illa liya'buduni. Nunnya itu aslinya adalah nun wiqayah. Ya, nunnya itu nun wiqayah aslinya. Nah, ada domir ya. Ada domir ya nanti di situ, domir mutasil ya yang nanti sebagai maf'ulun bih. Ya, dihadap. Nah, terus Allahu jalla wa ala yud'imu wa la yud'am. Yud'imu wa la yud'am. Terus yud'imu wa la yud'am. Ghaniyun 'anil 'adid, ghaniyun 'anil ta'ami wa ghaniyun jalla wa ala bidzatihi. Naam, cukup ya. Aqala Allahumma khalaqaka litaksiba lahu. Allah tidaklah menciptakan Anda ya untuk Anda bekerja ya supaya Anda bekerja untuknya, untuk Allah. Wa antahtarifa, atau Allah tidaklah menciptakan Anda supaya Anda antahtarifa, berprofesi ya, kemudian Anda berprofesi mencari duit ya. Wa tajma'u wa tajma'a lahu malan, kemudian Anda mengumpulkan lahu untuknya, untuk Allah malan, harta. Tidaklah demikian. Kama yaf'alu banu Adam, kama yaf'alu banu Adam, sebagaimana anak Adam melakukan hal tersebut, ba'duhum li ba'din, sebagian mereka untuk sebagian yang lain. Jadi pegawainya begitu kan. Antum jadi pegawai cari duit. Untuk siapa? Untuk bos antum. Nanti antum dapat gaji. Kan begitu. Mau perusahaan kayak pabrik kayak sales kayak jaga toko kayak semuanya begitu. Nah. Ya. Yaj'aluna ummalan. Nah, sebagai anak Adam sebagian satu sama lain menjadikan mereka sebagai pekerja, pegawai, yajma'una lahum al-makasiba. Yang mengumpulkan untuk mereka ya bagi apa namanya? Mengumpulkan bagi manusia penghasilan-penghasilan ya, untuk yang lainnya, untuk bosnya. La Allahu ghaniyun an hada, tapi tidak untuk Allah. Allah tidak butuh ini. Allahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh sedikit pun kepada ya alam ini. Wa li hada qala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, ma uridu minhum bir rizq wa ma uridu an yud'imun, aku tidak menginginkan kepada mereka rezeki. Nah, perhatikan mir rizqin, rizqin itu maf'ulun mansubun mahalan majrur lafdhal lafdhan majrur ya, minnya min zaidah. Kemudian ma uridu an yud'imun, aku tidak menghendaki mereka supaya mereka memberi makan kepadaku. Nah, kemudian Allahu jalla wa ala yut'imu, Allah lah yang memberi makan, wa la yut'amu, dan Allah tidak diberi makan. Ghaniyun 'anil ta'am, Allah tidak butuh pada makan. Wa ghaniyun jalla wa ala bidzatihi, dan Allah Maha kaya dengan zat-Nya. Wa laysa huwa fi hajatin ila ibadatik, Maka Allah sendiri pun tidak membutuhkan ibadah kalian. Sudah sampai sini ya? Sampai sini? Nah, sekarang baca berikutnya. Pak Fardi. إلى عبادتك لو كفدت ما نقصت من الله ما نقصت ملك نعم ملك الله دوس ولكن أنت الذي بحاجة إليه أنت الذي بحاجة إلى عبادتي فمن رحمة itu isim. Berarti pamin amaroka annahu amaroka bi ibadati annahu amaroka bi ibadati min ajli maslahatika li'annaka idha abdat ibadati Ya, ibadah itu ada alifnya kalau ibadah. Ibadah begitu. Itu fi'il. Fi'il fa'il maf'ul berarti abadahu kan abada ya'budu. Abada daros. Misalkan antum baca daros ta'an abadahu. Taib cukup sampai sini. Taib perhatikan. Ya, jazakallah khairan. Walaysa huwa fi hajatin ila ibadatik. Maka Allah tidak butuh kepada peribadatan anda. Lau kafarta mana qasta mulka Allah. Seandainya anda kafir sekalipun, maka hal tersebut tidaklah mengurangi kekuasaan Allah. Walakin anta alladhi bi hajatin ilaih. Tapi anda lah yang sangat butuh kepadanya. Ya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalianlah yang fakir yang sangat membutuhkan Allah. Antal ladzi bihajatin ilal ibadah, andalah yang membutuhkan ibadah. Nah, kasih sayang Allah, Allah panggil kita ya, untuk ibadah. Adanya ada. Nah, sekarang kita seolah-olah Allah yang butuh kepada ibadah kita. Allahu musta'an. Wa min rahmatihi maka di antara rahmat Allah annahu amaraka bi ibadatihi wa Allah memerintahkan kepada anda untuk beribadah kepadanya untuk maslahat siapa? Min ajli maslahatika, untuk kebaikan anda sendiri, maslahat anda sendiri. Ya li annaka idza abadtahu, karena apabila anda beribadah padanya fa innahu subhanahu yukrimuka bil jazaa'i wasawabi, maka anda, maka dia Allah akan memuliakan anda dengan jaza, dengan ganjaran wasawab pahala. Ya, dari Pak Nur Ali mau baca belum? Nah, Pak Imam mutakin. Famanil ladzi Nah, ini cukup sini dulu. Nanti kita masuk ke pembahasan berikutnya ya. Ya Pak Imam ya. Nah, nanti masuk ke fa'lam. Anar ibadata la tusamma ibadatan illa ma tawfiq. Fal ibadah kata beliau sababun, maka ibadah adalah sebuah sebab liikramillahi laka, sebuah sebab yang menjadikan Allah memuliakan anda di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian Syekh menyatakan, famanilladzi yastafidu minal ibadah. Ya, kalau begitu siapakah yang mendapatkan faedah dari ibadah? Kita sholat subuh tadi. Semalam kita sholat isya. Kita di sini bikin pengajian. Kita membuat amal-amal yang nampak maupun yang tidak nampak berupa ucapan maupun perbuatan. Iya. Berupa ucapan, perbuatan, amalan qalbu, jawarih, atau amalan qalbu kita lakukan, itu manfaatnya untuk siapa? Siapa yang bisa ngambil faedah gitu? Allah tidak. Ya. Kalau begitu siapa? Al-mustafidu minal ibadati huwa al-abidu nafsuhu. Maka yang mengambil faedah dari ibadah tadi ialah sang orang yang beribadah itu sendiri. Orang yang beribadah itu sendiri bukan Allah Subhanahu wa taala. Amma Allahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun an khalqi. Adapun Allah jalla wa ala, Allah enggak butuh sama sekali terhadap makhluknya, kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya. Nah, terus Pak Imam baca. Nah, ini matan yang berikutnya perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini nih yang baru-baru megang kitab gundulnya Iqbal. Ngerti enggak kalau buku ini misalkan ini kan matan nih, Al-Qaid Al-Arba. Ini matan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang atas itu adalah perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nanti di tengah-tengah diulangi lagi matan-matannya. Biasanya di buku-buku zaman sekarang diwarnain. Ya, diwarnain ya. Warna apa? Warna merah. Itu perkataan ya, penulis asli, penulis matan. Ya, itu penulis matan Al-Qaid Al-Arba. Nah, ya, biar biasa berinteraksi sama kita. Aldi udah biasa, Aldi. Udah biasa. Amar udah biasa berapa, Amar? Nah, Masya Allah. Umul, ahlu kitab. Nah, belum. Umul mau coba baca gak? Belum. Ntar aja dulu ya, habis lewatin bab ma'rifati alamatil irob. Nanti mul sabar mul Al-Jurmiyahnya baru mulai ya mul ya. Baru berapa minggu mul belajar Al-Jurmiyah? Baru seminggu, Masya Allah. Baru seminggu. Gak apa-apa ya mul, nanti lihat 3 bulan lagi Insya Allah kumpul kita suruh baca kitab. Baik, mana sekarang? Fa'alam, ini sudah dibaca Pak Imam? Tafadhal Pak Imam. Inna tawaffar fi'il madi. Tawaffar. Namanya fi'il madi, kata Ibn Majrum apa? Maftuhun abada. Fathah. Mabni al-fath selama-lamanya. Dipatahkan selama-lamanya. Terus? Nah, ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Al-Syeikh Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab. Fa'lam, maka ketahuilah, annal ibadah, bahwasanya sebuah ibadah, la tusamma ibadatan, tidaklah dinamakan sebagai ibadah illa ma'a tauhid, kecuali apabila disertai dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan as-sholatan illa ma'a taharah, sebagaimana sholat tidaklah dinamakan sholat melainkan disertai dengan tohar. Ini perkataan Syekh. Kemudian perkataan Syekh yang saya maksud Syekh tadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka sekarang penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, idza arafta, apabila anda telah mengenal, annallaha khalaqaka li ibadatih, ya, bahwa Allah menciptakan anda untuk beribadah padanya, fa innal ibadata, maka sebuah ibadah, la takunu sahihatan, tidaklah menjadi sebuah ibadah yang sahih, yang benar, yardahallahu, yang Allah ridai subhanah, illa idza tawaffara fiha syartan, kecuali apabila tawaffara, telah terpenuhi fiha, pada ibadah tadi, syartan, dua syarat. Idakhtalla syartun, nah, idakhtalla, apabila hilang syartun, satu syarat, min syartaini, dari dua syarat tadi, batalat, maka ibadah tadi batal. Ibadah tadi menjadi batal. Ya, nah, ya, Syekh Budi Zubair, nah, tafadhal, asyartul awal. Syarat Nah, mislu taharati ulang. La fa'il. Nah, itu kan haknya itu maf'ul muqaddam karena dia adalah dhamir. Ulang. هذا الشرط الأول. درس الشرط الثاني. الشرط الثاني المتابعة للرسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عبادة لم يأتي بها الرسول فإنها باطلة ومرفوضة. ومرفوضة. مرفوضة itu isim maf'ul dari رفض يرفض. Nah, فهو رافض وذاك مرفوض begitu. Ya. Terus sahibah fa'il dari tanpa dhamir mustatir hiya. Hiyanya itu kembali ke mana? Al ibadah. Nah, terus wala tanfa sahibah bal tarukuhu li annaha ma'siyah. Ini sama dengan nah, cukup ya. Jazakallah khair. Ya. Lihat dua syarat dari ibadah. Qala al-muallif rahimahullah taala asyartu al-awwal, syarat yang pertama an takuna khalisatan liwajhillah. Ya, syarat yang pertama yaitu mesti ibadah tadi mestilah khalisatan, ikhlas murni liwajhillah, mengharapkan wajah Allah saja. Laisa fiha syirkun, tidak boleh ada kesyirikan dalam ibadah tadi. Fa in khalataha syirkun, tapi apabila kesyirikan khalataha mencampuri ibadah tadi batalat, maka ibadah tadi menjadi batal. Mislu taharati, semisal taharah. Idza khalataha hadasun, apabila hadas ya memasukinya mencampurinya batalat, maka taharah tadi menjadi batal. Wakadzalika idza abadta Allah tsumma asyrakta bihi. Nah, kemudian demikian pula apabila Anda beribadah pada Allah, kemudian Anda menyekutukannya. Ya, Anda menyekutukannya dalam artian Anda juga beribadah kepada selainnya, selain Allah. Batalat ibadatuka, maka batalah ibadah Anda. Hadza asyartu al-awwalu, ini adalah syarat yang pertama. Begitu, ya. Antum makan sop kambing enak, masya Allah, satu tungku besar. Antum masukin sedikit tinja. Nah, antum masukin sedikit tinja ke dalamnya sebagai penyedap. Salah. Nah, harusnya masukin mecin, malah masukin tinja. Sedikit aja, seukuran mecin. Ada yang mau makan? Enggak ada. Begitu. Rusak langsung. Ya. Baik. Nah, asyartu asani al-mutaba'ah. Nah, syarat yang kedua dari ibadah adalah mutaba'ah. Mutaba'ah itu lirrasuli, mengikuti Rasul SAW. Fa'ayu ibadatin, maka ibadah apa saja. Lam ya'ti biha Rasulullah ar-Rasuluh. Ibadah apa saja yang tidak dikerjakan oleh Rasul. Fa innaha, maka ibadah tadi adalah batilatun, batil marfudatun, tertolak. Liannaha bid'ah, karena itu adalah bid'atun wa khurafatun, dan khurafat itu hanya apa mitos atau khayalan atau yang lainnya yang bukan bagian dari ibadah. Walihada, oleh karena itulah yaqulu sallallahu Nabi sallallahu bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa. Man amila, balang siapa yang beramal amalan dengan sebuah amalan. Amalan ini maf'ul mutlak. Laisa alaihi amruna, yang tidak ada perintahnya dari tidak ada dari perintah kami, bukan berasal dari perintah kami, fa huwa raddun. maka amal tersebut raddun. Raddun masdar ya, masdarnya bermakna mardun. Masdar bermakna isim maf'ul. Maka ibadah tersebut tertolak, amal tersebut tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kemudian dalam ayat yang lain, barang siapa yang mengadakan dalam agama ini sesuatu yang bukan bagian dari agama, maka apa yang diadakan tersebut tertolak. Walaupun da'an takuna al-ibadatu muwafaqatan, maka ibadah mestilah harus ada muwafaqah, kesesuaian lima ja'a bihi ar-rasuluh s.a.w. dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. La istihsanat an-nasi, ya, bukan dengan anggapan baik manusia, wa niyatihim, bukan berdasarkan niatnya mereka, wa maqasidihim, atau tujuan-tujuan mereka. Yang penting baik, tujuannya kan baik, niatnya baik, bukan. Semalam kita bahas al-ha'iyah, ya, Syarah Syekh Al-Fauzan juga membahas ini ya, mengenai bid'ah. Kokoh kita dua malam ini ya. Masya Allah. Madama anna lam yadulla alaiha dalil. Nah, selama tidak ditunjukkan oleh sebuah dalil minas syar'i, dari syariat, fahiyya bid'atun la tanfa'u sahibaha. Maka ibadah tadi adalah bid'ah yang tidak memberikan manfaat kepada sahibaha, kepada orang yang melakukannya. Bal tadurruhu, bahkan ibadah itu memberikan mudarat kepadanya, kepada orang yang melakukannya. Loh, kok malah jadi mudarat? Iya, li'anna maksiatun, karena itu tergolong maksiat. Wa in za'ama, walaupun dia menyangka annahu taqarraba biha ilallahi, walaupun dia menyangka bahwasanya dia orang tadi taqarraba biha ilallah, mendekatkan diri kepada Allah biha, dengan ibadah tadi. Nah, Syekh Aidor. Illa ar-rasulah, itu yang asalnya. Yajibu tiba'uhu walau hunaka ahadun minal khalqi, yajibu tiba'uhu illa rasulah. Nah, terus amma ma'adar rasulah fa'innahu yutba'u wa yutba'u idha taba'a rasulah, amma idha khalafa rasulah wala ta'ata, yaqulu Allahu ta'ala ati'u Allah wa ati'u rasulah wa ulil amri minkum wa ulil hum al-umara'u wal-ulama'u, fa'idha ato'u Allah wajabat ta'atuhum wa'tiba'uhum. Nah, cukup sampai sini dulu. Ya. Walaupun dapat ibadah min hadain syartaini, maka dalam ibadah mestilah terpenuhi dua syarat, al-ikhlasi wal-mutabati. Tapi boleh terbaca al-ikhlasu wal-mutabati, tidak masalah. Ya. Atau anda baca al-ikhlasa wal-mutaba'ata, tidak masalah. Nanti anda begini, yakni ada takdirnya. Dia maf'ul bih dari yakni, yakninya mahdhuf. Tidak masalah. Kalau al-ikhlasu, nanti dia tidak masalah. Katakan ini sebagai khobar, ya. Atau mubtada, ya. dua syarat ini yaitu ikhlas dan mutaba'ah. Mutaba'ah di Rasul, mengikuti Rasul salam hatta takuna ibadatan shohihatan nafi'atan li shohibiha. Hingga ibadah tadi menjadi sebuah ibadah yang shohihah, ibadah yang benar, yang bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Fa indakhala syirkun batalat. Tapi kalau apabila syirik masuk ke ibadah tadi, maka dia menjadi batal. Wa idza sarat mubtada'atan laisa 'alaiha dalilun fa hiya batilatun aidan. Nah. Kemudian kata Syekh, maka apabila ibadah tersebut, wa idza sarat, apabila ibadah tersebut sudah menjadi mubtada'atan, ya, menjadi ibadah yang diada-adakan, ya, jadi ibadah yang diada-adakan, laisa 'alaiha dalilun, yang tidak ada dalil atas ibadah tadi, fa hiya batilatun. Bunyi apa itu? Ini ya, ini handphone siapa ini? Ya gak apa-apa, udah, tenang aja. Aman. Gak ada buka-buka, tenang aja. Paling istrinya, oh kali ini untuk suruh pulang sama istri semata wayangnya. Kalau Pak Tony bukan dipanggil istri semata wayang karena bekerja. Pak Hadi juga, mau berangkat Pak Hadi. Mana tadi? Nah ini juga panggil istri semata wayang. Kerja. Oh kerja. Mana tadi sekarang? Wah diambil juga. Wah aduh. Laisa 'alaiha dalilun fi taq fa hiya batilatun aidan biduni hadain syartain la fa'idata min al-ibadah. Tanpa ada dua syarat ini maka tidak ada faedahnya ibadah tersebut. Di annaha 'ala ghairi ma syara'a Allahu, karena itu ibadah tersebut ya berarti dia bukan berada di atas selain apa yang Allah syariatkan. Wallahu la yaqbalu illa ma syara'a, dan Allah tidaklah menerima sebuah ibadah kecuali apa yang telah Dia syariatkan. Fi kitabihi aw 'ala lisani rasulihi, di kitabnya atau ya dalam melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala hunaka ahadun minal khalq yajibu tibahu illa rasul, maka tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang wajib diikuti selain rasul. Amma ma ada ar-rasul, adapun selain rasul, fala yuttaba, maka fa innahu yuttaba wa yuta', maka dia bisa diikuti, bisa ditaat, bisa ditaati, idza taba ar-rasul, apabila dia taat kepada rasul. Amma idza khalafa ar-rasul fala ta'ata, adapun kalau dia menyelisih rasul maka tidak ada ketaatan kepada orang tadi. Allah taala berfirman, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, taatilah Allah, taatilah Rasul dan beberapa ulil amri di antara kalian. Apa makna ulil amri? Ya. Wa ulul amri hum al-umara'u wal ulama. Yang dimaksud ulil amri adalah umara' dan ulama. Apabila umara' memerintahkan sebuah perintah yang tidak menyelisihi ar-rasul, tidak menyelisihi syariat, maka mesti ditaati. Ya, mesti ditaati. Misal lampu merah, ya lampu merah, nah, itu tidak menyisi syariat, maka berhenti di lampu merah dalam rangka mengamalkan ayat ini dapat pahala. Nah, tapi dengan niat mengamalkan ayat ini, ya innamal a'malu binniat, begitu kan? Antum ini lagi jalan naik motor, eh lampu merah, ingat ayat ini, atiullah wa atiur rasulullah lil amri minkum, taat pada ulil amri kepada kalian, Dan ini tidak ada kemaksiatan kepada Allah. Tidak ada kemaksiatan kepada syariat. Sudah seperti itu. Nah, dapat pahala kan? Dapat ya. Makanya Aldi jangan ngetrek-ngetrek Aldi. Nah. Ya, Umul, antum di Flores ngapain antum? Wah, naik motor aja belum kata Umul. Nanti kalau udah bisa naik motor Umul, nah, jangan ngebut-ngebut Umul, ya. Masya Allah. Mana tadi lagi? Wal umara wal ulama, demikian pula ulama. Ya, ulama kalau dia memerintahkan kepada kemaksiatan, enggak boleh ditahan. Ya. Mengajak kepada Islam Nusantara. Oh. Ya. Kesesatan enggak boleh ditahan. Amma idza khalafa ar-rasul fala ta'ata. Ya, mana? Fa idza ata Allah wajib ta'atuhum wa ittiba'uhum. Apabila mereka taat pada Allah, maka wajib taat pada mereka dan mengikuti mereka. Nah, nah Syekh Anwar. Menyelisihi perintah Allah, fa innaha la tajuzu ta'atuhum, maka tidak boleh taat pada mereka. Kata Nabi, innama ta'atu fil ma'ruf, taat hanya pada perkara yang baik. La ta'ata li khaliq fi ma'siyatil, la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang itu ya dalam rangka bermaksiat kepada Allah sang khaliq. Walatibauhum, maka enggak boleh mengikuti mereka bima khalafu fi, pada perkara yang mereka menyelisihi ya, menyelisihi perintah Allah. Li'annahu laysa hunaka ahadun yuta' istiqlalan min khalqi illa rasul, karena tidak ada seorang pun yang ditaati istiqlalan ya, secara mutlak maksudnya minal khalqi, dari kalangan makhluk ini melainkan hanya rasul. Wa ma adahu, adapun selain beliau, fa innahu yuta'u yuttaba, maka selain beliau entah presiden, raja, ulama, dia bisa ditaati, diikuti ida atau amr atau ar-rasul, apabila dia mentaati rasul, wa taba'a ar-rasul, dan dia mengikuti rasul. Hadhihi al-ibadatu as-sahihah, ini ibadah yang benar, ibadah yang sahihah. Nah, kemudian ya kita masuk ke matan berikutnya dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Al-Qawaid Al-Arba' ini. Qala al-Walid rahimahu taala, fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sa'a sahibuhu min al-khalid min al-khalidina fi an-nari, arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dhalik. La'allallaha ayyukhlisaka min hadhihi syabakati wa hiya asyirku billahi. Kemudian kata Syekh, min hadhihi, ini bisa dibaca syabakah atau syabakah ya, atau syabakah. Fa idza arafta, nah apabila anda telah mengetahui, anna syirka idza khalata al-ibadah, al-ibadata, apabila syirik telah mencampuri semua ibadah, maka afsadaha, maka kesyirikan tadi merusak ibadah tersebut, wa ahbata al-amala, dan menghapus amal, menggugurkan amal. Wa sara sahibuhu, dan jadilah pelakunya, pelaku kesyirikan, minal khalidina fitnah, maka menjadikan pelakunya di antara orang-orang yang kekal di neraka. Arafta anna ahamma ma'alaika ma'rifatu dhalik, maka anda mengetahui bahwa anna ahamma, yang paling urgen, yang paling penting ma'alaika bagi anda adalah ma'rifatu dhalik, maka yang paling mesti kita ketahui adalah mengenal kesyirikan. Orang baru ngaji itu mesti dia kenal syirik, kenal tauhid dulu. Ya. Jangan kenal yang lain-lain. Kalau baru ngaji langsung kenal tahdzir, langsung kenal ini dan itu ngajinya enggak benar. Baru ngaji langsung kenal ini dan itu enggak benar. Baik, ngaji benar itu definisinya apa? Apabila dia baru ngaji, kenal tauhid, kenal syirik. Ini yang diajarkan oleh para ulama. Ya. Bukan kenal yang lain-lain. Ya, sebagian orang baru ngaji ya, langsung tahu ini ustaz yang mesti ditahdir, ini syekh yang mesti ditahdir, ini media dakwah yang mesti ditahdir. Ini ngaji apa ini? Ngawur. Enggak jelas. Kalau pengajian yang benar ialah baru ngaji, yang ngaji jadi paham mana syirik, mana tauhid. Yang dikaji, terus buku yang dikaji adalah kitab-kitab rujukan ulama Ahlus Sunnah. Jangan tauhid syirik versi dia, versi Khawarij ternyata. Atau versi Murji'ah. Tapi mesti versi Ahlus Sunnah. La'allaha yukhlisaka. Maka semoga Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala yukhlisaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan Anda dari asyabkah ini, jerat-jerat ini. Jerat-jerat kesyirikan ini. Apa itu? Wa hiya asyirku billah. Itu syirik kepada Allah. Ya. Alladzi qala Allah taala, yang Allah taala firmankan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni ayyushraka bih. Dia disekutukan, jadi artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah bisa mengampuni dosa selain itu, selain syirik, sekehendak Allah. Kalau dosa selain syirik itu ada namanya maksiat, ya apakah itu syirik, apa namanya? Dosa besar, dosa kecil. Ya. Atau ada bid'ah, ya, kefasikan, fajir. Nah, kalau dosa besar selain syirik nanti itu tahtal masyiah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ampuni dengan rahmat-Nya. Allah azab dengan keadilan-Nya. Ya. Jadi kalau ada pelaku dosa besar tidak boleh dipastikan itu kekal di neraka. Ya, bisa dipahami sini? Walaupun redaksi dalam ayat menunjukkan hal demikian. Semisal membunuh mukmin muta'ammidan ya, dengan sengaja. Wa yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha abada. Nah, ini tidak boleh kita pastikan dia kekal di neraka karena membunuh mukmin bukan kesyirikan. Nah, apalagi dijelaskan ayat tersebut khalidina fiha, ya khalid itu maknanya adalah al-muksu at-tawil, yaitu tinggal dalam waktu yang lama. Dalam bahasa Arab khalid itu tidak selalu bermakna kekal. Ya, ini pernah kita jelaskan di kajian kita Syarh Sunnah Al-Muzanni dengan ta'liq Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad Al-Badr waktu itu. Nah, kemudian wa dzalika bi ma'rifati, ya, yang demikian itu dengan mengenal, mengetahui, mempelajari arba'a qawaida, yaitu empat kaidah. Zakarah Allah Taala fi kitabih, yang Allah sebutkan di kitabnya. Nah, ini empat kaedah ini, ya, yang itu empat kaedah untuk mengenal mana syirik, mana tauhid. Nah, inilah empat kaed. Inilah jadi kitab Al Qaid Al Arba, empat kaedah, ya, empat kaedah. Jadi buku ini sangat bagus dipelajari bagi pemula, menengah, lanjutan sekalipun, ya, apalagi pemula. Pemula jangan ngaji yang macam-macam dulu. Tauhid aja dulu ya. Tauhid dibebaskan uluhiyahnya biar paham. Jangan sampai tahu ini dan itu perkara tauhid enggak paham. Saya sering berjumpa sama orang-orang. Ya, saya tanya, saya kalau ketemu sama orang yang sengak, ya, tahu sengak. Songong, ya. Yang bla bla bla bla bla bla. Wah, saya tanya, ketemu langsung, ah, saya tanya aja langsung. Isi usul salasa, isi usul qaidul arba, isi kitab tauhid, isi usul sita. Apa makna Islam di usul salasa? Bingung. Ah, enggak hafal usul salasa. Waduh, apa aja, kemana aja selama ini? Bingung. Apa syarat la ilaha illallah? Nah, wow, wow, bingung. Nah, enggak beres, enggak beres. Apa makna Islam dalam usul salasah? Salasah usul? Bingung. Apa makna Hanafiyah? Bingung. Aduh, enggak beres berarti kajiannya. Enggak beres. Apalagi kalau ditanya isi kitab tauhid. Ngaji berapa tahun? 5 tahun. Udah hafal kitab tauhid? Belum. Loh, kemana aja selama ini? La ilaha illallah. Kitab tauhid itu penting untuk dihafal, ya. Penting untuk dihafal. Jangan sampai enggak hafal. Penting untuk dihafal. Ini menghafal kitab tauhid memberikan efek yang besar. Menghafal usul salasah memberikan efek. Karena itu ilmu. Imam Bukhari menjadikan ilmu sebelum berakidah, sebelum beramal. Fa'lam annahu la ilaha illallah, kata Allah di Al-Qur'an begitu kan? Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Kata Imam Bukhari apa? Fabada abi ilmin. Maka Allah memulai dengan ilmu. Ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Salasah al-Usul. Ya, ya enggak? Iya. Nah, ini penting. Jadi kalau ada yang bilang menghafal matan-matan tauhid enggak bermanfaat, itu orang penuh syubhat. Maka menghafal ilmu tauhid itu penting, bermanfaat. Kata sebagian orang-orang yang penuh syubhat, ya, menghafal kitab tauhid, menghafal usul salasah enggak menjamin kekokohan manhaj. Benar enggak menjamin, apalagi yang enggak menghafal, lebih tidak terjamin lagi. Apalagi itu syubhat. Karena kalau mempelajari ilmu akidah, ini benar-benar akan mengokohkan tauhid. Benar-benar akan mengokohkan tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Imam Bukhari, Allah memulainya dengan ilmu untuk berakidah. Untuk berakidah, berakidah meyakini tidak ada ilah yang disembah selain Allah. Ya. Saya paham di sini. Apa buktinya? Saya sendiri. Saya dulu pernah nyangsang di salah satu firqah. Belasan tahun silam. Saya mengikuti kajian tauhid, ya, kitab tauhid, ya, oleh ustadz-ustadz salafi. Ada yang langsung saya hadirin, ada yang lewat rekaman, sampai full kitab tauhid. Ada pun yang langsung tidak selesai karena majelisnya bubar. Selesai. Saya ikutin kajian akidatul salaf ashabul hadis sampai selesai. Akidah wasitiyah salah satu usul. Saya berusaha menghafalnya. Berfaedah. Akhirnya saya tinggalin firqah yang sesat tersebut. Berfaedah. Jadi kalau ada yang bilang enggak berfaedah, itu syubhat, sesat. Perkataan sesat menghafal matan-matan akidah. Jadi penting ini penuntut ilmu menghafal matan-matan akidah. Tahu jadinya. Oh ini syirik, langsung terbetik di kepala. Oh ini di kitab usul salasah ada ini. Oh ini di kitab tauhid ini. Oh ini di qaidul arba begini. Langsung tahu. Ya, ilmu yang akan menjaga kita dengan izin Allah. Paham sini ya? Jadi ini yang baru-baru nih, rusji umun. Jangan kenal yang macam-macam. Ya. Aldi, jangan kenal yang macam-macam dulu, kenal aja dulu apa ma'rifatut tauhid, ma'rifatut syirik ini. Ya. Ammar. Jangan yang lain dulu. Ya. Sayang nanti umurnya. Maaf. Baik, sekarang mana? Berikutnya, Syekh Anwar, tafadhol. Cukup sampai sini ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadata afsadaha wa ahbata al amala wa sara sahibu minal khalidina fin nar ila akhir. Ya, ai madama annaka arafta at-tauhid. Ya, matanya ini tahu terjemahannya rusji ida arafta, apabila Anda telah mengenal, mengetahui anna syirka, bahwa syirik. Ida khalata al-ibadata, apabila mencampuri sebuah ibadah, afsadaha, maka kesyirikan tadi merusak ibadah tersebut, wa ahbata al-amal, dan menggugurkan amal. Wasara sahibuhu, dan jadilah pelakunya, pelaku kesyirikan, minal khalidina finnar, termasuk diantara orang-orang yang kekal di neraka. Ai madama annaka arafta, selama Anda mengetahui at-tauhidah, yaitu tauhid, wa huwa ifradullahi bil ibadah. Nah, ini penting nih, kata syekh ini lagi, untuk menggugurkan syubhat orang-orang yang mengatakan belajar tauhid sampai lanjutan enggak mengokohkan manhaj, ini syubhat ya kaum ya harakiyin, bahkan kaum harakiyin, kaum hizbiyin. Mereka mengatakan, buat apa belajar tauhid itu gitu. Yang penting adalah, wah, syubhat mereka yang penting. Selama Anda arafta, Anda mengenal, berilmu, mengetahui tauhid, yaitu mengesakan Allah dengan ibadah, yajibu anta kama huwa syirku. Maka Anda wajib mengenal syirik. Apa itu syirik? Bi'anna alladhi la ya'arifu syai'a yaqa'u fihi. Karena orang yang tidak mengenal sesuatu apapun, maka dikhawatirkan dia terjatuh ke dalamnya. Ya, dia terjatuh ke dalamnya. Misal orang yang gak pernah kenal ya, mudorot dari binatang buas, ular misalkan. Dia gak tahu, gak berilmu tentangnya. Maka ketemu ular, wah dia akan ambil, wah mainan saya nih. Akhirnya dicatok, mati dia. Mana berikutnya? Wala buddha, maka mestilah annaka anda ta'rifu, mengetahui anwa asyirki, berbagai jenis syirik. Ya, min ajli, supaya apa? Anta tajajin baha, supaya anda menjauhinya. Tajajin baha, ya, supaya anda menjauhinya. Tahu jenis-jenis kesyirikan, mana syirik asghar, mana syirik akbar, mesti tahu. Nah, ini penting ini di kitab ini dan juga di kitab tauhid. Nah, alhamdulillah kita sedang belajar kitab tauhid. Ya. Khusus santri nanti menghafal ya, walaupun baru belajar ajrumiyah. Kitab tauhid itu baca diulang-ulang sampai hafal ya, nanti seorang. Ya. Mana lagi? Li anna Allah hadzara min asyirk, karena Allah telah mentahdir, memberikan peringatan dari kesyirikan. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan tersebut kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Fa hadza syirku alladhi khatabuhu. Maka inilah syirik yang ini adalah syirik yang ini adalah bahayanya. Wa huwa yaitu yahrimu minal jannah, diharamkan dari surga. Inna may yushrik billah, sesungguhnya orang berbuat syirik pada Allah, faqad haramallahu alaihi aljannah, maka Allah haramkan surga bagi dia. Wa yahrimu minal maghfirah, dan diharamkan dari ampunan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya. Siapa yang sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Saya cukup ya, saya mau ada ternak ini ya, nganter anak sekolah. Tapi enggak pakai teri, ya. Ternak aja, enggak pakai teri. Mungkin Abu Rehan ternak teri kan. Ya. Pak Imam ternak aja. Nah, ternak ya. Mengantar anak sekolah. Subhanallah, lebih antik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.